kita hanya sisa uang saja. Jarang kita bisa memberikan yang terbaik dengan sukacita, karena yakin Allah suka. Hanya uang receh yang tidak seberapa. Tahajud susah, jarang. Itu pun tergesa-gesa dan ingin diketahui orang. Jadi yang mana bakal pulang kita? Bakti ke orang tua, kalau mau jujur, benarkah kita berbakti? Berapa banyak di hati kita mengingat ibu, bapak? Berapa banyak di hati kita merindukan ibu, bapak bercahaya di sorga? Berapa banyak waktu kita untuk menatap dengan kasih sayang kepada orang tua? Atau hanya sisa waktu kita lebih sibuk dengan dunia kita? Bahkan untuk mendengar obrolan orang tua saja kadang tidak punya waktu. Apa ya amal kita kira-kira kalau kita mati siang ini? Rasanya yang kita bekal hanya dosa. Mata berzina setiap hari. Walaupun sepertinya di masjid, ke masjid, tapi tetap saja pulang pergi. Mata ini penuh dosa. Telinga lebih menikmati aib orang, kesalahan, kekurangan. Mana pahala dari telinga kita? Pikiran hanya duniawi saja, sibuk mencari kedudukan dari hati orang, sibuk ingin dilihat, dipuji, ingin dikagumi orang. Sedikit sekali ingat kepada Allah. Syukur jarang. Kita lebih sibuk kecewa dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Kita lebih banyak memikirkan kebutuhan, keperluan nafsu kita daripada mensyukuri limpahan nikmat tiada bertepi. Melihat orang lain dapat nikmat, kita bukan bahagia, malah dengki. Tidak rela melihat orang lain dapat karunia. Orang lain dapat musibah, kesusahan, hati puas. Na'udzubillahi min dzalik. Mana amal yang ada aja dosa? Kepada Allah jarang ingat. Takdir Allah sering kecewa, berburuk sangka, tidak ridho. Astagfirullahaladzim. Kalau kita mati siang ini, yang mana yang bisa mengantarkan kita husnul khotimah? Amal yang mana yang bisa mengantarkan kita husnul khotimah? Mari kita jujur, amal yang mana hanya rahmat Allah yang kita harapkan? Rasanya tidak ada harapan untuk bisa husnul khotimah kalau hanya mengandalkan amal. Yang mana? Dakwah seperti ini pun belum tentu diterima. Apa banyak riya dalam dakwah, sering tidak ikhlas, yang disampaikan belum tentu dirinya mengamalkan. Ingin diakui kesolehannya, kebaikannya. Duh, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Hadirin, mudah-mudahan yang menulis surat ini diberkahi Allah. Kita gunakan sisa umur ini sebaik-baiknya. Allah merahasiakan waktu, merahasiakan tempat, merahasiakan cara kita mati, agar kita selalu berhati-hati menggunakan waktu kita. Jangan pernah menunda kewajiban, hadirin. Yang punya hutang jangan merasa aman. Orang mati dalam keadaan berhutang tanpa kesungguhan untuk membayar akan terhalang. Jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan, karena boleh jadi sesudah ini tidak ada lagi kesempatan bersama kalau ajal memisahkan. Jangan pernah menunda tobat. Jangan sampai kita mati sebelum bertobat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salih. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa na'udhu bika min su'il khatima wa na'udhu bika min azabil qabr wa na'udhu bika min fitnatin nar. Tuhan yang maha mendengar, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Nah, kami tahu itu dosa. Kuatkan kami menghindari dosa ya Allah. Kuatkan diri kami menjauhi maksiat. Cegahlah kami ya Allah dari perbuatan nista. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang maha tahu segalanya, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni ketidakpedulian kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami, ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni orang tua kami. Ampuni ibu bapa kami, ya Allah. Wahai Allah yang maha pengampun, selamatkan orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, ya Allah. Lapangkan kubur, ringankan hisabnya, ya Karim. Lindungi ibu bapa kami dari azab kubur, lindungi dari fitnah jahanam, ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Tolongkan kami jadi anak yang soleh, soleha. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ya Rob, tolongkan kami menjadi hambamu yang bisa membawakan mahkota cahaya bagi orang tua. Andai cahaya itu diberikan kepada hafiz Quran, golongkan kami menjadi hafiz, hafizah, agar bisa memakaikan mahkota cahaya bagi ibu bapa kami. Tolong ya Allah, golongkan kami menjadi jalan ibu bapa kami bahagia. Ya Allah, yang maha mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Yang menjadi jalan darimu, kami mengenalmu, mengenal jalanmu, ya Allah. Limpahi pahala yang tiada terputus. Ya Allah, berkahi guru-guru kami, muliakan keluarganya, keturunannya, lindungi dari kehinaan. Ya Rob, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapa kami, bagi guru-guru kami. Ya Allah, balaslah dengan sempurna siapapun yang berbuat baik kepada kami. Yang kami tahu, yang kami tidak tahu, pasti Engkau tahu. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu balas budi. Ya Allah, wahai yang maha baik, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dan sayangi, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang pernah kami zalimi. Ya Allah, wahai yang maha baik, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Tolongkan kami menjadi pemaaf yang tulus. Sayangi ya Allah, ubahlah keburukannya menjadi kebaikan. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rob, tolonglah saudara-saudara kami di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan teraniaya. Kau pasti mendengar setiap rintihannya. Kau pasti tahu setiap kegetirannya. Lindungi ya Allah dari kaum yang zalim, Kuatkan imannya ya Rabb. Teguhkan keyakinannya. Jauhkan dari balawal musibah ya Allah. Jadikan setiap yang terluka penggugur dosa. Jadikan setiap yang wafat jadi syuhada. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Rabb. Engkau Maha melihat, Engkau Maha dekat, Engkau Maha mendengar. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat. Engkau yang Maha sabar. Betapapun Engkau saksikan kami mengkhianati-Mu setiap waktu, Engkau tutupi aib kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau jamu kami hamba-Mu yang bergelimang dosa ini. Taqabbal minna ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Amin ya Allah. Doalah hadirin, amin, amin. Doalah hadirin. Allah Maha mendengar, tidak ada yang disia-siakan. Allah malu jika hamba-Nya menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Bina ya Karim, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami, kuatkan iman kami ya Allah, jadikan kami ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, berikan kepada kami nikmatnya salat, jadikan ahli tahajud ya Allah, ahli sedekah yang ikhlas, undang ke baitullah kami ya Allah. Wahai yang Maha baik, undang ke baitullah ya Rabb. Jamu kami semua di Arafah-Mu ya Allah, di baitullah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min ajwadina ya Allah wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pendamping yang dapat mendekatkan padamu ya Allah bagi yang belum punya jodoh. Berikan pernikahan penuh barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Rumah tangga yang selalu rindu padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang terpelihara. Jadikan keluarga kami keluarga yang selalu ingin berkumpul di surga-Mu. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah lupa padamu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah merasa sendiri, karena merasakan ditemani oleh-Mu. Hujamkan di hati ini cinta yang membara, ya Allah. Cinta padamu, ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu rindu, rindu ingin berjumpa denganmu, ya Allah. Izinkan suatu saat kami bisa menatapmu, ya Allah. Betapapun hina dan busuknya diri-diri kami, ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, seluruhnya hanya bersamamu, hanya di jalanmu. Allah marzukna istiqomah, ya Allah. Istiqomahkan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Jangan cabut nikmat ini, ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Jangan cabut, ya Allah, nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman padamu, yang bertauhid, yang benar-benar hidupnya berlurus di jalanmu, yang amanah, ya Allah, yang dapat membimbing kami semua dekat denganmu. Kami berlindung padamu, ya Allah, dari para pemimpin yang tidak beriman padamu, yang tidak beribadah padamu, yang tidak baik akhlaknya, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang menjauhkan umatmu darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar, Maha dekat, mengabulkan doa-doa kita. Demikianlah kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar selesai, dan sesudah ini izinkan saya ngajar untuk para pelajar SMP, ya. Yang lain bisa melanjutkan kegiatan masing-masing. Siaran radio juga sudah cukup, ya. Terima kasih.